saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri. Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat. Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini. Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin itu, jaga lisan, dan jaga lisan. Hidayah 103,4 FM.